Dan itu pernah terjadi kepada beberapa teman dan boleh beberapa teman dapat melakukannya. Asyahid barakallahu fikum, jenis yang ketiga dilarang, tidak dibenarkan. Itu gambaran ringkas tentang jual beli kredit. Ada yang perlu diistifsar, perlu dirinci? Naam. Cara yang kedua. Iya. Iya. Iya. Berapa? 12 ribu. Ada tidak? Ini mau nulisnya atau? Sudah tadi saya sebutkan bahwa saya lebih yakin, atau kalau belum maka saya sebutkan sekarang, bahwa yang saya yakini adalah pendapat jumhur. Pendapat Syekh bin Baz, Syekh Muhtaimin, Abdul Muhsin Abbas, Abu Fauzan, bahwa bentuk seperti itu boleh, mubah. Ya, saya katakan kereta ini saya jual 10 ribu kontan, kalau kredit 12 ribu atau 11 ribu. Ya. Tanpa denda, tanpa final kita. Oke. Itu kalau sebenarnya ada berlaku pihak ketiga. Iya. Ini mau ini secara sepakat harganya. Ada utang, ya ada tambahan atau penalti. Iya. Jadi, tapi uang nggak ada. Uang nggak ada. Begitu kan? Iya, leasing. Leasing. Iya, itu namanya leasing. Tapi dengan harga itu, iya. Nah, haram, riba, tidak boleh. Mau beli rumah atau mau beli kereta, tak punya uang. Iya, biasanya dealer sudah ada kerjasama kontak dengan bank. Bank mengatakan ya sudah, nih, saya bayar dulu. Walaupun iya. Harga yang setuju tadi. Iya, walaupun harga yang setuju tadi. Walaupun tidak ada penalti. Nah, mana yang boleh itu berlaku langsung antara dealer dengan, iya, penjual dengan pembeli saja. Penjual dengan pembeli saja. Tidak boleh ada pihak ketiga, bank. Ya. Bank enggak boleh, bank. Ataupun individu. Ataupun individu juga. Misalkan Anta Abu Muhammad dengan Lak Sobri. Iya. Kebetulan Sobri tak punya uang, miskin. Iya. Mau beli kereta dari Andung. 10 ribu. Antum mau jual 10 ribu, ya sudah. Mana mobilnya, Abu Muhammad? Sini Sobri, antum bayar. Ini harganya 11 ribu, saya bilang. 11 ribu. Kalau Abu Muhammad langsung, ya silakan 10 ribu, kan? Tapi tak punya uang. Maka anak katakan, ya sudah saya bayar. Antum bayar kepada saya 11 ribu. Itu haram. Bukan jual beli, tetapi itu hutang piutang yang mengandung riba. Karena pada dasarnya anak meminjami uang buat antum, meminjamkan uang untuk antum, dan ana mengambil keuntungan lebih. Itu riba, bukan jual beli. Kalau jual beli, saya beli mobilnya Al-Akh Kamar Zaman Abu Muhammad, saya beli, sudah saya simpan di rumah. Kalau ada pembeli saya jual, tak ada, saya biasa. Tapi bank tidak mau begitu. Rumah dan yang lainnya. Allahumma musta'an. Berhati-hati dari riba. Fa inna riba lahu 70 baban adnaha ka yalmi ar-rajul bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu masuknya. Ini pintu masuk riba. Yang paling ringannya itu bagaikan dosa seorang pria yang menzinai, na'udzubillah, menzinai ibunya sendiri. Nah, zina itu aja sudah menjijikkan. Zina itu sudah kotor, dosa besar, bagaimana dengan ibu sendiri? Maka yang teringannya zina itu seperti itu. Maka dari itu ikhwan wajib belajar tentang ini tadi. Wallahu ta'ala alam, nampaknya sudah mendekati waktu asar. Ya. Insyaallah kita lanjutkan untuk ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa